kau kembali. Ku janjikan setia di hatimu. Lupakan cintaku hanya untukmu. Meski itu tak mampu ku ganti air matamu. Ku harap kau mengerti perasaanku yang tersiksakan hati tanpa dirimu. Membuatku terjerat dalam penyesalan cinta. Ku ingin engkau kembali. Ku janjikan setia di hatimu. Lupakan cintaku hanya untukmu.